Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua. Dimulai dari halaman 563. Kitab Halal dan Haram bab kedua. Lanjutan dari sebelumnya. Kemudian, orang-orang yang memperoleh barang tersebut tadi tidak mampu memakannya. Lalu memerlukan untuk membeli biji-bijian dan hewan dengan barang tersebut. Di mana biji-bijian dan hewan itu tidak diperoleh selain dengan menanam dan peranakan. Maka adalah ia telah menyerahkan yang halal untuk menerima yang haram. Maka ini adalah jalan khayalan yang lebih menonjol sekali. Dan jawabannya, bahwa menonjolnya ini tidaklah terjadi dari banyaknya yang haram yang bercampur baur dengan yang halal. Maka keluarlah dari bagian di mana kita berada di dalamnya dan berhubunganlah dengan apa yang telah kita sebutkan dahulu. Yaitu, bertentangan antara yang pokok dan yang bisa terjadi atau ghalib. Karena yang pokok pada segala harta itu ialah penerimaannya untuk dipergunakan bagi segala urusan atau tasarufat. Dan boleh ridho meridhoi padanya. Dan ditantang yang tersebut itu oleh suatu sebab yang ghalib yang biasa terjadi. Yang mengeluarkannya dari yang membaguskan baginya. Maka ini menyerupai akan tempat dua pendapat bagi As-Syafi'i radhiyallahu anhu tentang hukum najis. Dan yang soleh, yang soheh, atau yang lebih sah pada kami, ialah dibolehkan salat pada jalan-jalan raya apabila tidak terdapat padanya najis. Karena debu jalan-jalan besar itu adalah suci. Dan berwudu pada bejana-bejana orang musyrik itu diperbolehkan. Dan bersolat pada kuburan-kuburan yang terbongkar adalah diperbolehkan. Maka pertama-tama kita menetapkan akan ini, kemudian kita kiaskan kepadanya akan persoalan di mana kita berada padanya. Dan dibuktikan kepada yang demikian oleh berwudunya Rasulullah SAW pada tempat air dari kulit kepunyaan orang wanita musyrik. Dan berwudunya Umar radhiyallahu anhu pada kendi air orang Nasrani. Sedang minuman mereka adalah khamar dan makanan mereka adalah babi. Dan mereka itu tidak menjaga diri dari apa yang dipandang najis oleh agama kita. Maka bagaimanakah dapat selamat bejana tersebut dari tangannya? Bahkan kita mengatakan bahwa dengan pasti kita mengetahui bahwa adalah mereka memakai baju dari kulit hewan yang disamak, pakaian yang dicelup dan diputihkan. Barang siapa memperhatikan keadaan penyamak kulit, pembuat kain licin dan putih dan pencelup, niscaya dia tahu bahwa yang banyak pada mereka ialah najis. Dan kesucian pada kain-kain itu adalah mustahil atau jarang. Bahkan kami mengatakan bahwa kami tahu adalah mereka itu memakan roti dari gandum dan syair di mana mereka tidak membasuhnya. Sedang gandum dan syair itu dipijak-pijakkan dengan lembu dan hewan-hewan lain. Dia kencing dan berak di atasnya dan amatlah sedikitlah yang terlepas dari yang demikian. Mereka itu mengendari hewan-hewan, di mana hewan-hewan itu berpeluh. Dan mereka tidak membasuhkan punggung hewan-hewan itu. Sedang hewan-hewan itu membalik-balikkan badannya pada najis. Bahkan semua hewan adalah keluar dari perut induknya. Dan padanya basahan najis. Yang kadang-kadang dihilangkan oleh hujan. Dan kadang-kadang tidak dihilangkan. Dan tidak adalah dijaga dari najis tersebut adalah mereka itu berjalan. Dengan kaki telanjang di jalan-jalan besar dan dengan memakai selop dan mereka melakukan salat dengan salat itu. Mereka duduk di atas tanah dan berjalan kaki dalam debu tanpa ada keperluan. Adalah mereka tidak berjalan kaki pada tempat ada kencing dan tirak, dan tidak duduk pada dua tempat tersebut dan membersihkan diri daripadanya. Dan apabilakah jalan-jalan besar itu terpelihara dari najis, serta banyaknya anjing dan kencingnya, banyaknya hewan dan biraknya, dan tiadalah seyogialah kamu menyangka bahwa waktu atau kota-kota berbeda pada contoh-contoh yang seperti ini, sehingga timbul sangkaan bahwa jalan-jalan besar adalah dibasuhkan pada masa mereka, atau adalah dijaga dari hewan-hewan. Amatlah jauh dari yang demikian. Yang demikian itu dapat dimaklumi dengan pasti kemustahilannya menurut kebiasaan. Maka yang demikian itu membuktikan bahwa mereka tidaklah menjaga kecuali dari najis penampak atau tanda atas najis yang menunjukkan kepada zat najis tersebut. Adapun sangkaan yang biasa yang menggerakkan untuk mengembalikan dirham-dirham itu kepada yang hal keadaan yang berlaku, maka tidaklah mereka memberi perhatian kepadanya. Dan ini adalah As-Sufi radhiyallahu an. Beliau berpendapat bahwa air yang sedikit adalah menjadi bernajis tanpa berubah yang terjadi pada saat air itu. Karena selalulah para sahabat masuk ke tempat pemandian air panas dan berwudu di kolam-kolam, di mana airnya sedikit dan bermacam-macam tangan selalu dimasukkan ke dalamnya. Dan ini adalah tegas pada maksud tersebut, dan manakala telah tetaplah pembolehan wudu pada kendi orang Nasrani, niscaya tetap belalah boleh meminumnya. Dan berhubunganlah hukum halal dengan hukum najis. Kalau ada yang mengatakan bahwa tidak boleh kias halal kepada najis karena mereka memperluaskan jalan tentang keadaan-keadaan suci dan mereka menjaga dari subhat-subhat haram dengan seteliti-telitinya, maka bagaimanakah dikiaskan kepada najis itu? Maka kami mengatakan, kalau dimaksudkan dengan kias itu, bahwa mereka mengerjakan sholat bersama najis dan sholat bersama najis itu adalah perbuatan maksiat. Sedang sholat itu adalah tiang agama, maka amat buruklah dugaan itu. Tetapi wajiblah kita beryakinan pada mereka bahwa mereka menjaga diri dari tiap-tiap najis dan wajib dijauhkan. Dan sesungguhnya mereka bermaaf-maafan di mana yang tidak wajib dijauhkan, dan adalah pada tempat kemaafan mereka. Gambaran ini yang bertentangan pada pokok dan yang biasa terjadi. Maka jelaslah bahwa yang ghalib, yang biasa terjadi, yang tidak bersandar kepada suatu tanda yang bersangkutan dengan benda, di mana padanya pandangan itu adalah dicampakkan atau tidak dipakai. Adapun waraknya, mereka pada yang halal, maka adalah ia dengan jalan takwa, yaitu meninggalkan apa yang tidak ada apa-apa padanya, karena takut akan apa yang padanya ada apa-apanya. Karena urusan harta itu menakutkan, dan nafsu condong kepadanya, jika tidak dapat dikekang daripadanya. Dan urusan kesucian tidaklah seperti yang demikian. Maka segolongan dari mereka itu menolak dari yang halal semata karena takut mengganggu hatinya. Diceritakan dari salah seorang mereka bahwa ia menjaga diri dari berwudu dengan air laut. Padahal air laut itu suci mensucikan semata. Maka perbedaan pada yang demikian itu tidaklah merusakkan maksud yang telah kami sepakati padanya. Di mana kami melakukan pada sandaran ini kepada jawaban yang telah kami sebutkan dahulu pada dua sandaran yang terdahulu. Dan kami tidak menerima apa yang disebutkan mereka, bahwa yang lebih banyak itu ialah yang haram. Karena harta, walaupun banyak asal-usulnya, maka tidaklah seharusnya bahwa pada asal-usulnya itu haram. Bahkan harta itu diperdapat sekarang adalah termasuk yang didatangi kezaliman pada asal-usul sebagian daripadanya, tidak pada sebagian yang lain. Dan bagaimana yang dimulai perampasannya pada hari ini adalah tersedikit dibandingkan kepada yang tidak dirampok dan dicuri. Maka begitu pula lah tiap-tiap harta pada tiap waktu dan setiap asal-usulnya. Maka yang dirampok dari harta dunia dan yang diperoleh pada tiap-tiap zaman dengan kebatalan dibandingkan kepada lainnya adalah sedikit sekali. Dan tidaklah kami mengetahui bahwa cabang ini sendiri dari bagian yang mana dari kedua bagian itu. Atau bagian yang dirampok atau bagian yang tidak dirampok. Maka kami tidak menerima bahwa yang ghalib itu mengharamkannya. Karena sebagaimana yang dirampas itu bertambah dengan beranak, maka begitu pula yang tidak dirampas bertambah juga dengan beranak, maka cabang yang lebih banyak tidak mustahil pada setiap masa dan zaman itu adalah lebih banyak. Tetapi yang ghalib adalah biji-bijian yang dirampas itu dirampas untuk dimakan dan tidak untuk dipit. Dan begitu pula lah hewan-hewan yang dirampas kebanyakan adalah dikatakan bahwa cabang-cabang haram adalah lebih banyak. Dan senantiasalah asal-usul yang halal itu yang lebih banyak dari asal-usul yang haram. Dan hendaklah dipahami oleh yang menjadi petunjuk dari hal tersebut. Akan jalan mengenali dan lebih banyak itu. Karena itu adalah tempat tergelincirnya tapak kaki dan kebanyakan ulama salah padanya. Maka betapa lagi orang awam. Ini adalah pada yang beranak dari hewan dan biji-bijian. Adapun barang-barang pertambangan, maka adalah terlepas yang diperbolehkan, di mana di negeri Turki dan lainnya diambil oleh siapa saja yang mau. Tetapi kadang-kadang diambil oleh sultan bagian daripadanya, atau diambil mereka bukan mustahil yang sedikit, tidak yang terbanyak. Barang siapa memperoleh dari sultan atau pertambangan, maka zalimnya ialah mengarang, melarang orang lain daripadanya. Dari pertambangan, maka diambilkannya dari sultan dengan membayar sewa. Dan yang sahih, bolehlah pergantian tangan dan kekuasaan pada segala barang mubah atau yang dibolehkan, dan menerima persewaan padanya. Maka yang diongkosi tenaganya untuk memperoleh air minum, apabila ia telah memperoleh air, misalnya air itu menjadi milik yang menyuruh mencari air minum tersebut. Dan yang diongkosi tenaganya berhak mendapat ongkos. Maka begitu pula lah di sungai Nil. Apabila kita telah selesai dari ini, niscaya tidaklah haram benda emas itu sendiri, kecuali menentukan kezalimannya dengan kekurangan ongkos kerja. Dan itu adalah sedikit dibandingkan pada emas itu. Kemudian tidaklah wajib mengharamkan atas emas itu, tetapi ia zalim adalah disebabkan masih tinggalnya ongkos dalam tanggungannya. Adapun rumah penempaan emas dan perak itu, maka tidaklah emas yang keluar daripadanya, termasuk benda-benda emas sultan yang telah dirampasnya dari rakyat dan diperbuatnya kezaliman pada manusia dengan itu. Tetapi para sedekahlah yang membawa kepada mereka emas terurai atau nakot yang rendah mutunya. Lalu mereka mengongkosi orang-orang yang bekerja di tempat penempaan itu untuk menghancurkan dan mencapkan untuk menjadi uang. Dan mereka mengambil kembali seperti timbangan yang telah diserahkannya kepada orang-orang di tempat penempaan itu. Kecuali sedikit saja yang ditinggalkannya sebagai upah bagi mereka terhadap pekerjaannya. Dan itu adalah diperbolehkan. Dan kalau diumpamakan segala dinar yang ditempa itu dari dinar sultan, maka dibandingkan pada harta kaum sedekah bukanlah mustahil, adalah sedikit sekali. Ya, sultan itu berbuat zalim terhadap orang-orang yang mengambil upah bekerja pada tempat penempaan uang dengan mengambil pajak dari mereka. Karena ia mengkhususkan para pekerja itu dengan pajak tersebut di antara orang-orang lain. Sehingga terkumpullah harta itu di atas pundak mereka disebabkan tindakan yang menyakitkan dari sultan. maka apa yang diambil oleh sultan adalah sebagaimana gantinya atau iwat dari tindakan yang menyakitkan. Dan itu adalah termasuk pintu kedzaliman. Dan adalah sedikit dibandingkan kepada apa yang dikeluarkan sebagai hasil kerja dari tempat penempaan uang itu. Maka tidaklah diserahkan untuk pemilik tempat penempaan uang dan untuk sultan dari jumlah yang dikeluarkan dari tempat itu dari 101. Dan itu adalah 1/100. Maka bagaimanakah ada itu yang lebih banyak? Inilah kesalahan-kesalahan yang mendalui kepada hati dengan sangkaan-sangkaan. Dan selalu dihiaskan oleh segolongan orang-orang yang tipis rasa keagamaannya. Sehingga mereka itu melecehkan warak dan menutupi di pintunya. Dan mereka menjelekkan pembelaan orang yang membedakan antara harta yang satu dengan harta yang lain. Dan itulah bid'ah dan kesesatan yang sebenarnya. Kalau ada yang mengatakan bahwa kalau diumpamakan haram yang lebih banyak dan telah bercampur yang tidak terhinggakan dengan yang tidak terhinggakan, maka apakah yang akan tuan-tuan katakan tentang itu apabila tak ada pada benda yang dipegangnya itu suatu tanda tertentu? Maka kami menjawab bahwa menurut pendapat kami, meninggalkan adalah warok dan mengambilkannya tidaklah haram. Karena asalnya adalah halal. Dan halal itu tidaklah dikesampingkan kecuali dengan suatu tanda yang tertentu. Seperti pada debu tanah, jalan-jalan besar, dan yang seumpama dengan itu. Bahkan lebih lagi. Dan aku mengatakan, kalau meratalah haram itu di seluruh dunia, sehingga diketahui dengan yakin, tidak ada lagi halal di dunia. Maka aku berkata, niscaya kita ulangi membuat syarat-syarat baru dari waktu kita sekarang ini, dan kita maafkan apa yang telah lalu. Seraya kita mengatakan, apa yang telah melampaui batasnya, niscaya terbaliklah kepada lawannya. Maka manakala haram semua, niscaya halalah semua. Buktinya, apabila peristiwa ini terjadi, maka kemungkinan ada 5. Kesatu, bahwa dikatakan manusia itu meninggalkan makan sehingga matilah semua, sampai orang yang terakhir. Kedua, bahwa mereka mengurangkan makan sekedar darurat saja dan menyumbat hawa nyawa keluar. Mereka berlari-lari di atas yang darurat itu, dalam beberapa hari kepada kematian. Ketiga, bahwa dikatakan mereka itu memperoleh sekedar yang perlu dengan cara bagaimanapun yang mereka kehendaki, dengan mencuri, merampok, dan suka sama suka tanpa membedakan di antara harta yang satu dengan harta lainnya dan di antara segi yang satu dengan segi lainnya. Keempat, bahwa mereka itu mengikuti syarat-syarat agama dan mengulang kembali kaidah-kaidahnya tanpa menyingkatkan kepada sekedar yang perlu saja. Kelima, bahwa menyingkatkan beserta syarat-syarat agama itu sekedar yang diperlukan. Adapun yang pertama tadi, maka tidaklah tersembunyi tentang kebatalannya. Adapun yang kedua, maka sudah pasti batil. Karena apabila manusia menyingkatkan kepada sekedar menyumbat nyawa, jangan keluar saja dan mereka berlari-larian dengan segala waktunya kepada kelemahan, niscaya berkembanglah kematian pada mereka. Hancurlah segala perbuatan dan perusahaan, dan robohlah dunia seluruhnya. Dan dalam kerobohan dunia itu adalah kerobohan agama. Karena dunia itu adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat. Untuk segala hukum, pemerintahan, kehakiman, dan siasat, bahkan kebanyakan hukum fikih, maksudnya adalah memelihara kepentingan dunia, supaya sempurnalah kepentingan agama dengan demikian. Adapun yang ketiga, yaitu meningkatkan sekadar perlu saja, tanpa berlebih daripadanya, serta menyamakan di antara harta yang satu dengan harta lainnya, dengan perampokan, pencurian, dan kerelaan satu sama lain. Dan bagaimanakah sesuai, yaitu berbuat untuk memenuhi permintaan agama di antara orang-orang yang berbuat kerusakan dan di antara bertangan-tangan perampokan, pencurian, dan berbagai macam kezaliman, dan tidak mungkin menghardik mereka daripadanya karena mereka mengatakan, tidaklah berbeda yang mempunyai tangan dengan berhak dari kami, karena barang itu haram kepadanya dan kepada kami. Dan yang mempunyai tangan dengan berhak itu adalah sekedar perlu saja. Kalau ia memerlukan, maka kami juga memerlukan. Dan yang engkau ambil pada hakku melebihi dari yang diperlukan, maka sesungguhnya engkau mencuri dari orang di mana barang itu berlebih dari keperluan pada hari itu. Dan apabila tidak dijaga keperluan hari ini dan tahun ini, maka apakah yang akan dijaga? Dan bagaimana menentukannya? Dan ini membawa kepada kebatalan siasat agama dan mendorong membuat kerusakan dengan kerusakan. Dan tidaklah tinggal lagi selain dari kemungkinan yang keempat, yaitu bahwa dikatakan, tiap-tiap yang mempunyai kekuasaan terhadap apa yang dalam tangannya, maka dialah yang lebih utama dengan yang dalam tangannya itu. Tidak dibolehkan mengambil daripadanya dengan curian dan rampokan, tetapi diambil dengan persetujuan, dan rela merelakan itu adalah jalan agama. Dan apabila tidak diperbolehkan selain dengan rela merelakan, maka untuk rela merelakan itu pula mempunyai cara dalam agama yang bersangkutan padanya segala kemuslihatan. Kalau itu tidak diperhatikan, maka tidaklah tertentu pokok rela merelakan itu dan kosonglah penguraiannya. Adapun kemungkinan yang kelima, yaitu menyingkatkan sekedar yang diperlukan, serta berusaha menurut jalan agama dari orang-orang yang menguasai barang-barang itu. Maka itulah yang kami pandang layak disebutkan warok bagi orang yang menghendaki perjalanan ke jalan akhirat. Tetapi tiada cara untuk mewajibkan secara keseluruhan, dan tidak pula untuk memasukkannya dalam fatwa orang banyak, karena tangan-tangan zalim memanjang kepada kelebihan dari sekedar yang diperlukan dalam tangan-tangan manusia lain. Dan begitu pula tangan-tangan pencuri. Dan tiap-tiap orang yang menang niscaya merampas. Dan tiap-tiap yang memperoleh kesempatan niscaya mencuri. Dan mengatakan tidak ada hak baginya selain sekedar yang diperlukan. Dan aku memerlukan. Dan tidak ada caranya yang tinggal selain wajiblah atas sultan atau penguasa mengeluarkan segala yang berlebih dari sekedar yang diperlukan dari tangan-tangan pemiliknya. Dan diperlengkapkan dengan barang-barang itu kepada yang memerlukan. Dan mengalirlah harta-harta itu semua dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Dan padanya memberatkan yang berlebih-lebihan dan menyia-nyiakan harta. Adapun memberatkan dan yang berlebih-lebihan ialah bahwa sultan atau penguasa itu tidak sanggup menegakkan dengan yang tersebut serta banyaknya manusia, bahkan tidaklah tergambar sekali-kali yang demikian. Adapun menyia-nyiakan harta, yaitu apa yang berlebihan dari keperluan, dari buah-buahan, daging, dan biji-bijian itu sewajarnya lah dilemparkan ke laut atau ditinggalkan sehingga membusuk. Karena yang dijadikan oleh Allah dari buah-buahan dan biji-bijian adalah berlebih dari jumlah yang memuaskan dan menyenangkan makhluk. Maka bagaimanakah atas sekedar keperluan mereka itu saja? Kemudian yang demikian itu membawa kepada gugurnya kewajiban haji, zakat, kafarat-kafarat kehartaan, dan segala ibadah yang mempunyai sangkutan dengan kekayaan manusia, apabila manusia itu menjadi tidak memiliki selain sekedar keperluan mereka. Dan itu adalah amat buruk sekali. Bahkan aku mengatakan, jika sekiranya datanglah seorang nabi pada zaman seperti sekarang ini, niscaya wajiblah atasnya mengulangi persoalan dan menyediakan penguraian sebab-sebab milik dengan rela merelakan dan dengan jalan-jalan yang lain. Dan diperbuatnyalah apa yang akan diperbuatnya, jikalau diperolehnya semua harta itu halal tanpa ada perbedaannya. Dan aku maksudkan dengan kataku, wajib atasnya ialah apabila Nabi itu termasuk orang yang diutus untuk kemuslihatan manusia mengenai agama dan dunia mereka. Karena tiada sempurnalah perbaikan dengan mengembalikan umumnya manusia kepada sekedar darurat dan keperluan saja. Kalau Nabi itu tidak diutus untuk perbaikan, maka tidaklah wajib yang tersebut tadi. Dan kita memandang jais atau bukan wajib dan bukan mustahil bahwa Allah Ta'ala mentakdirkan suatu sebab yang membinasakan dengan sebab tersebut segala makhluk sampai ke penghabisan mereka. Maka lenyaplah dunia mereka dan sesatlah mereka pada keagamaannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjukkan siapa yang dikehendakinya. Mematikan siapa yang dikehendakinya dan menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Tetapi kita mengumpamakan keadaan yang berlaku menurut yang terbiasa dari sunnah Allah Ta'ala dalam mengutus nabi-nabi untuk perbaikan agama dan dunia. Dan tidaklah aku mengumpamakan itu, dan telah ada yang tidak aku umpamakan. Maka sesungguhnya Allah telah mengutus nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada waktu kekosongan dari rasul-rasul. Dan adalah agama Isa alaihissalam telah berlalu mendekati 600 tahun. Dan manusia terbagi kepada yang mendustakan, yaitu Yahudi dan penyembah-penyembah berhala, dan kepada yang membenarkannya. Dan fasik telah berkembang di antara mereka bagaimana telah berkembang pada masa sekarang ini. Dan orang-orang kafir itu dihadapkan dengan cabang-cabang agama. Dan harta-harta itu berada dalam tangan orang-orang yang mendustakan dan yang membenarkannya. Adapun orang-orang yang mendustakannya, maka mereka itu adalah melakukan muamalah dengan bukan agama Isa alaihissalam. Adapun orang-orang yang membenarkannya, mereka itu memandang enteng serta pokok pembenaran itu sebagai mana sekarang kaum muslimin memandang enteng. Sedang masa dengan kenabian itu masih dekat sekali. Sehingga harta itu semuanya, atau yang terbanyak daripadanya, atau yang kebanyakan daripadanya itu adalah haram. Dan Nabi SAW telah memaafkan dari apa yang telah berlalu, dan tidak menyinggung-nyinggungnya. Beliau menentukan pemegang-pemegangnya dengan harta-harta itu, dan beliau menyediakan agama untuk yang dimaksud. Dan apa yang telah tetap pengharamannya dalam agama, maka tidaklah bertukar menjadi halal karena dibangkitkan Rasul. Dan tidak bertukar menjadi halal dengan menyerahkan yang dalam tangannya itu yang haram. Kita tidak mengambil untuk pajak dari orang zimmi, akan apa yang kita ketahui bendanya itu adalah harga kamar atau harga atau harta riba. Dan adalah harta mereka pada masa itu seperti harta kita pada masa sekarang. Dan keadaan orang Arab adalah lebih keras lagi karena meratanya perampokan dan penggarongan dalam kalangan mereka. Maka nyatalah bahwa kemungkinan yang keempat adalah ditentukan dalam fatwa, dan kemungkinan yang kelima adalah jalan farok. Bahkan kesempurnaan warok itu terbatas pada yang mudah, menurut sekedar yang diperlukan, dan meninggalkan berlapang-lapang dalam dunia secara keseluruhannya. Dan itu adalah jalan akhirat.